الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، معاشر الإخوة رحمني الله وإياكم، untuk mengisi keluangan waktu sembari menunggu tibanya waktu Isya, sejenak kita melanjutkan telaah kita atau mutala'ah dari risalah yang sangat ringkas, Khulasatu Nuril Yaqin fi Sirati Sayyidil Mursalina, karya Syekh Umar Ibn Abdul Jabbar rahimahullahu ta'ala. Kembali kita buka pada halaman 12 bab yang ke-9, masih berkaitan tentang keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam perihal peletaan atau pengembalian Hajarul Aswad di posisinya, sebagaimana telah kita sampaikan bahwa memang menjaga Baitullah merupakan keutamaan, syaraf bagi orang-orang Quraisy. Kesemuanya memuliakan. Bahkan kita kembali mengingat peranan tokoh Quraisy yang kelak akan menjadi musuh Nabi, menjadi dedengkotnya orang Quraisy dalam mengibarkan permusuhan, yaitu Walid ibn Mughirah, yang mana Walid ibn Mughirah inilah yang pertama kali yang mengawali pembangunan Ka'bah atau renovasi, yang mana beliau yang melepaskan, memulai untuk melepaskan ikatan-ikatan batu atau meruntuhkan, yang di saat itu masyarakat Quraisy teramat sangat khawatir apabila mereka meruntuhkan Ka'bah akan datang bala, sehingga tidak ada yang berani mengawalinya. Dan Walid ibn Mughirah adalah yang pertama kali yang mengawali untuk peruntuhan Ka'bah. Dan selepas pembangunan terjadi perselisihan dan hampir pertikaian perihal siapa yang berhak untuk meletakkan Hajar Aswad di posisinya. Dan sepakatlah mereka bahwa yang akan memutuskan adalah orang yang pertama kali esok hari akan memasuki Masjidil Haram. Dan qaddarallahu wa ma syaa'a fa'al, sosok yang paling mereka kagumi, yang paling mereka percaya, ternyata menjadi orang yang pertama kali memasuki Masjidil Haram, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan mereka pun menyatakan sebagaimana poin yang keempat pada halaman 12 dikatakan, fakana awwala dakhilin Rasulullah. Ini sudah kita baca, sekedar mengulangi bahwa yang pertama kali masuk adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kala itu tentunya beliau belum menjadi nabi. Fafarihat Quraisyun bihi, fafarihat, praktis mereka berbahagia, senang, karena ternyata yang pertama kali masuk ke Masjidil Haram adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kata dari mereka kecuali waqalu radhina bil amin. Ini yang terakhir kemarin kita baca penggalan kata ini, waqalu, dan mereka pun berkata, radhina, kami telah ridha, bil amini, dengan orang yang dikatakan sebagai al amin. Bayangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sosok yang dikatakan al amin, tidak pernah mereka menggelarkan nama dan sifat ini kepada yang lainnya, yang benar-benar mereka percaya. Bahkan Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala ketika menyebutkan tafsir dari surat Al-Jathiyah ayat 23, wa khatama 'ala sam'ihi wa qalbihi, dan Allah menutup 'ala sam'ihi, pendengarannya, wa qalbihi, dan hatinya. Ini perihal Abu Jahal. Dikatakan bahwa Abu Jahal berkata kepada Walid ibn Mughirah dengan menyatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah sosok yang terpercaya dari masa kecilnya. Wal aminu min sabah, dari masa kecilnya sosok yang terpercaya. Bayangkan, ini musuhnya tidak bisa untuk mengatakan bahwa dia tidak baik, apalagi ketika memang sebelum beliau diangkat menjadi seorang nabi. Bahkan ma'asyiral ikhwah, selepas beliau diangkat menjadi nabi pun mereka meyakini nabi itu amin, tidak pernah berdusta. Itu mereka tidak bisa mengingkari, mereka tidak bisa berpolitik, dalam tanda kutip berbohong untuk mendapatkan poin keuntungan ataupun kemenangan terhadap musuh, tidak sanggup. Itu orang Quraisy. Saat Kaisar Romawi Herakl, kalau orang kita menyatakan Heraklius, sampai kepada beliau kabar berita bahwa telah datang seorang nabi, orang ini mencari berita Apakah benar sosok yang dikabarkan dalam Injil itu telah datang? Karena orang-orang Nasara ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Benar-benar mengenali sosok Nabi ini sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka. Sangat tahu. Sehingga Heraklius mencari tahu. Tatkala ada kafilah dagang sampai ke Rom atau sampai ke kekuasaan Romawi, dan kala itu qadarullah adalah musuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Sufyan, sebelum beliau masuk Islam. Sampai Abu Sufyan dipanggil oleh Heraklius, ditanya tentang sosok yang sampai berita bahwa ada orang yang telah mengaku Nabi yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditanya, hal jarabta alaika, oh hal jarabta alaihi kadiban, oh kamaka, apakah pernah engkau dapatkan sosok yang menyebar beritanya ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah engkau dapatkan dia berbohong? Coba, kalau dia berpolitik dan notabene-nya tentunya seorang musuh, akan pasti dia memanfaatkan suasana, apalagi dalam kondisi peperangan, permusuhan, kebencian. Ini seharusnya dia memanfaatkan suasana. Tapi tidak sanggup lisannya kecuali berkata, tidak pernah kami mendapatkan kebohongan. Sehingga dia berkata, idza kana ma yakdzibu lin-nasi fa kaifa yakdzibu 'ala Allah? Oh, kama kala. Kalau dia tidak sanggup untuk berdusta kepada manusia, bagaimana mungkin dia akan berdusta atas nama Allah? Ini Heraklius. Dan itu berulang. Sebelumnya juga tentunya kita mengingat di kala hijrah yang pertama ke Habasyah yang nanti akan kita baca. Jawaban mereka satu. Dalam keadaan mereka mengejar, ingin menghalangi, memprovokasi Raja Najasyi untuk supaya mengusir Al-Muhajirun, pun juga tidak sanggup berbohong tatkala ditanya tentang siapakah sosok yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka hanya bisa menyampaikan sifat-sifat yang mulia. Allah menjaganya. Dan memang demikianlah keadaan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, maka radhina bil amin. Mereka menyatakan, kami telah ridha bil amin dengan sosok yang dinamakan Al-Amin. Bahkan barakallahu fik, Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan puncak dalam mengamalkan, dalam merealisasikan kejujuran walaupun terhadap musuhnya yang teramat sangat jahat kepada beliau, pun beliau berbuat jujur, tidak menzalimi. Dikala Nabi akan hijrah, yang di saat itu pula mereka semuanya telah bermufakat untuk membunuh Rasulullah, dan telah bermufakat bahwa keluarga beliau tidak boleh untuk menghalanginya, telah satu kata bahwa mereka akan membunuh Nabi dan tidak ada yang berhak untuk membalaskan, tidak berhak untuk membalas darah. Sepakat mereka. Bayangkan, diawali dengan kebencian, diawali daripada intimidasi, diawali dengan penyiksaan terhadap para sahabat, pelecehan kepada Nabi, beragam kejelekan dilakukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena beliau al-Amin, dikala akan hijrah, dia pesan kepada Ali bin Abi Thalib untuk mengembalikan titipan-titipan orang-orang Quraisy kepada orang yang menitipkannya. Coba bayangkan. Kalau dalam bahasa kita, ini orang sudah kurang ajar. Mungkin saatnya kita ambil apa yang mereka miliki. Apalagi mereka telah merampas kekayaan, merampas demikian dan demikian. Tapi tidak dilakukan. Titipan adalah titipan. Beliau adalah al-Amin. Berpesan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, kembalikan ini semuanya kepada mereka. Bayangkan. Di saat mereka benci, tapi sebagian mereka pula masih tidak bisa untuk menjaga keamanan harta, kecuali dititipkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kepada musuhnya, satu rial, satu sen pun dalam bahasa kita, tidak berkurang, bahkan dikembalikan. Baru beliau berangkat hijrah. Al-Amin. Ini sifat yang sangat mulia. Makanya Heraklius menyatakan, kalau dia seperti ini, bagaimana dia berdusta atas nama Allah? Bagaimana mungkin akan berdusta dengan nama Allah? Baik, ini poin yang keempat, dan ini sudah kita baca. Adapun penggalan yang terakhir, waqalu radhina bil amin. Ingat faedah lughawiyah bahwa kata-kata radhiya yang artinya ridha, aku ridha, dalam bahasa Indonesia aku telah ridha, kadang-kadang diterjemahkan aku telah rela, aku telah ikhlas, kadang-kadang demikian, memang sulit kadang-kadang untuk kita menerjemahkan kecuali dengan makna, karena kekuatan bahasa kita tidak sekuat bahasa Arab di dalam memberikan keterangan, dalam mengungkapkan. Maka Allah sifati bahasa Arab itu apa? Mubin, yang jelas, yang bisa menjelaskan semua permasalahan. Tidak ada kesamaran. Kalau dengan bahasa yang lainnya masih bisa dipermainkan. Tapi kalau bahasa Arab, subhanallah, orang akan sangat sulit untuk mempermainkan kata. Kenapa? Dia letakkan di sini, maknanya berubah. Dia akan letakkan di belakang, akan ada perubahan-perubahan makna. Di sini, radhiya, ingat, akan selalu identik menggunakan kata penghubung bi. Radhiya bi. Tidak bisa dipisahkan. Ingat, kata kerja radhiya, baik ketika dia berbentuk kata kerja atau ketika dia berubah struktur katanya atau kata-kata radhiya dari kata kerja menjadi kata benda atau menjadi isim, perubahan yang ada tetap dia berhubungan dengan kata bantu. Dan kata bantu ini sudah baku. Tidak bisa antum pilihkan yang lainnya kecuali bi. Ini yang namanya wad'i. Sudah ditetapkan, sudah dibakukan. Sehingga kata-kata radhiya identik dengan bi. Tidak antum pakai, karena antum memahami bahwa ridho ini adalah bahasa yang artinya saya rela, kemudian antum paksakan bahasa ibu antum, atau bahasa ibu kita, bahasa Indonesia, kemudian kita terjemahkan dalam bahasa Arab, kemudian binya kita buang. Lah, walaupun mungkin kalau dipaksa, bisa. Dipaksa, bisa dalam susunan. Tapi salah dalam penggunaan orang-orang, kalau kita sesuaikan dengan apa yang kita katakan sebagai wad'i, harus wad'i. Sebagaimana zikir yang antum baca di setiap hari, apa yang antum baca? Raditu billahi rabban wa bil islami dinan. Kemudian apa? Wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Dibaca berapa kali? 3 kali. Nah, raditu tidak bisa untuk antum merubah. Saya lebih enak raditu ala lah. Atau raditu min lah. Raditu bi. Kemudian bil amini bi, ingat ketika ada kata bantu bi, maka akan merubah harakat kata benda, kata sifat atau isim yang terletak setelahnya menjadi majrur. Harakatnya berubah dengan kasrah. Bil amini tidak bisa dengan bil amina, apalagi bil aminu. La, tetapi bil amini ini sebuah kepastian. Bil amini. Kita masuk yang berikutnya, yang kelima. Al khamisu. Yang kelima. Fawadha al hajara fi ridain wa talaba min kulli ra'isin ay yumsika bi tarafin min ar-ridai thumma amarahum bi raf'ihi falamma wasalu bihi ila mawdhi'ihi akhadahu ar-rasulu biyadihi wa wada'ahu biyadihi asy-syarifati fazala al-khilafu bihukmihi wa ta'ajjabat quraishun min quwwati fikrihi. Al-khamis, yang kelima. Kita terjemahkan secara letterlek. Fa wada'a, maka wada'a telah meletakkan. Walaupun fa'ilnya tidak disebutkan, pelakunya tidak disebutkan, tidak malfuz, tidak maktub, tidak dilafadzkan, tidak tertuliskan, kita faham bahwa yang meletakkan adalah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fawada'a, maka telah meletakkan al-hajara, apa yang diletakkan? Batu. Di sini tidak disebutkan al-hajarul aswad secara langsung, cukup dengan al-hajara, batu. Nanti kita terangkan. Fi ridain, di atas ridain, selendang. Di atas selendang yang dibuka oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian diangkat al-hajarul aswad, diletakkan di tengah-tengah kain selendang yang lebar yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau yang dibuka oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa talaba, dan telah meminta, min kulli, dari setiap ra'isin, pembesar. Ra'is asal katanya kepala, dari setiap kepala, yaitu kepala kabilah, kepala pembesar orang-orang dari kabilah Quraisy, ayyum sika, untuk memegang, bitorofin, dengan ujung, minar ridai, dari kain selendang. Thumma amarahum, thumma kemudian, amarahum, telah memerintahkan hum kepada mereka, yaitu orang-orang Quraisy, biraf'ihi, yang diperintahkan adalah untuk mengangkatnya, mengangkat rida yang di tengahnya sudah ada batu. Falamma, maka tatkala wasalu, telah sampai mereka bihi, dengan batu itu, ila mawdhi'ihi, ke tempatnya, tempat batu yang semula, akhadahu, akhada, maka telah mengambilnya, Yang mengambil adalah Rasulullah. Akhadahur Rasulu, telah diambil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi, dengan tangannya. Wa wada'ahu, dan telah diletakkannya. Hu ini kata ganti kembali kepada batu. Biyadihi, dengan tangannya, asy-syarifati, yang mulia. Fazala, maka hilanglah. Kalau terjemahan pondok pesantren, fazala, maka hilang. Siapa yang hilang? Al-khilafu, perselisihan. Karena kalau diterjemahkan apa yang hilang, berarti itu tanda asalnya maf'ul. Kalau ingin menerjemahkan maf'ul di dalam cara penterjemahan, biasanya dikatakan apa. Kalau ingin menerjemahkan fa'il, siapa, sehingga nanti identik ketika ada kata siapa, pasti fa'il. Kalau ada kata apa, berarti ini adalah objek atau maf'ul. Baik. Fazala, maka telah hilanglah. Al-khilafu, yang hilang adalah perselisihan. Bihukmihi, bi, ini bisababiyah, artinya disebabkan dengan hukumnya, yaitu keputusan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'ajjabat, dan terkagumlah. Ta'ajjabat, terkagumlah. Quraisyun, siapa yang terkagum? Orang-orang Quraisy. Dari apa terkagum? Min quwwati, dari kekuatan fikrihi, kekuatan pikiran dia, yaitu pikiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini terjemahan letter lucknya. Kalau kita sudah faham, kita akan lebih mudah dalam menerjemahkan secara maknawi. Baik. Sebelumnya kita perlu fahami faedah dari poin yang kelima ini, bahwa setelah mereka ridha bahwa Nabi yang akan memutuskan permasalahan, karena Nabi lah yang pertama kali memasuki Masjidil Haram, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil keputusan yang sangat-sangat mengagumkan bagi mereka. Walaupun sebenarnya sekiranya Nabi sendiri yang akan mengangkat batu itu dan meletakkan pada posisinya, mereka ridho. Kenapa? Ingat poin yang keempat. Radhina bil amin, kami telah ridho dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang diputuskan oleh Nabi, mau dia mengangkat sendiri, maukah dia menyuruh hanya kabilah fulan atau apapun, mereka sudah ridho. Karena saking percayanya kepada Nabi. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi keputusan Nabi subhanallah menjadikan mereka semuanya bertambah yakin perihal bijaksananya, adilnya, amanahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengambil kain, dibenangkan atau dibentangkan kain tersebut, kemudian diambillah batu itu, Hajarul Aswad, diangkat oleh Nabi, diletakkan di mana? Di tengah-tengah kain itu, masih utuh tentunya. Hajar Aswad masih utuh. Ingat, Hajar Aswad yang antum lihat sekarang, sebagaimana pernah kita sampaikan, itu sudah pecah. Sudah apa? Sudah pecah. Siapa yang memecahkan? Siapa kemarin? Kelompoknya siapa? Kelompoknya Abu Thahir Al-Qurmuti, sekte dari Syiah yang membantai jamaah haji, yang hampir 100 ribu mereka bantai, mereka kuburkan di Masjidil Haram, dan sumur zam-zam ditutup dengan mayat-mayat kaum muslimin sehingga tidak mengalir dan tidak keluar air zam-zam, dan setelahnya Hajar Aswad mereka lepas. Awalnya mereka ingin menghancurkan Ka'bah, tapi tidak berani. Saat salah satu orang diutus ke atas baru akan melepas talang yang darinya keluar air apabila hujan jatuh, apabila turun hujan tentunya, baru akan melepaskan terjatuh mati, sehingga mereka takut. Dan memang Allah akan menjaga Ka'bah. Adapun Hajar Aswad, Hajar Aswad berhasil mereka ambil, mereka congkel dan pecah kurang lebih menjadi 8 kerikil yang mereka bawa. 22 tahun Ka'bah tidak memiliki apa? Hajarul Aswad. Ini jahatnya mereka, jahatnya sekte Karamitah. Dan saat Nabi memindahkan atau meletakkan Hajar Aswad masih utuh. Adapun yang kita lihat sekarang ini sudah dipecahkan pada abad yang ketiga Hijriah. Pada abad ketiga Hijriah. Diletakkan di tengah-tengah kain, kemudian meminta kepada setiap pembesar Quraisy untuk memegangi ujung-ujung dari kain itu. Subhanallah. Bijaknya Nabi. Dibentangkan kain, diletakkan Hajar Aswad di tengahnya, kemudian setiap kabilah memegang kain itu. Kemudian apa? Diangkat secara bersamaan menuju ke tempat posisi yang mendekati Ka'bah. Dan kemudian setelah mereka sampai, Nabi sendiri yang mengangkat Hajar Aswad itu dan meletakkan di posisinya yang semula. Subhanallah, ini sikap hakim, sikap yang sangat bijaksana. Makanya tidak salah kalau dikatakan bahwa orang yang hakim, orang yang bijaksana itu cerdas. Tapi tidak setiap orang yang cerdas itu bijak. Tidak mesti orang yang memiliki kecerdasan itu mampu melakukan sikap yang bijak di dalam memutuskan. Tapi orang yang mampu memutuskan dengan cara yang bijak, dia adalah orang yang cerdas. Makanya yu'til hikmata may yasha. Yu'til hikmata may yasha. Hikmah itu Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sangat bijak memutuskan persengketaan mereka, pertikaian yang ada, dan bahkan mereka ridha dengan apa yang telah diputuskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan akhirnya perselisihan itu pun tidak hanya reda, bahkan zal, hilang. Yang tersisa adalah keterkaguman orang-orang Quraisy yang tidak pernah memudar. Wa ta'ajjabat Quraisyun min quwwati fikrihi, dan orang Quraisy pun semakin terkagum dengan kecerdasan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sesuatu yang tidak bisa mereka pungkiri. Musuhnya dikala Nabi telah diangkat menjadi Nabi pun tidak bisa lisan mereka berdusta ketika ditanya perihal Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini sebagaimana dalam sirah yang insyaallah nanti kita akan baca. Baik. Di sini barakallahu fiik, kita kembali kepada faedah lughawiyah. Ingat fa wada'a, bahwa ketika seseorang akan akan mengkisahkan sesuatu, ingin mengungkapkan, ingin mengabarkan, ingin memberitakan dari sesuatu yang telah terjadi, ingat, awali kisahnya dari sebuah kejadian dengan menyebutkan fi'il madhi, dengan menyebutkan kata kerja yang telah lampau. Karena kita mensifati atau menceritakan yang telah berlalu. Yang telah berlalu. Dan ini subhanallah keunggulan bahasa Arab. Maka di sini perhatikan fa wada'a. Wada'a telah meletakkan. Ini sebagaimana telah berulang kali bahwa penggunaan fi'il madhi untuk menceritakan yang telah lalu merupakan sesuatu yang harus diperhatikan di penulisan atau di ta'bir atau di pengucapan. Baik, al-hajara batu. Sebagai tambahan maklumat bagi kita bahwa masuknya sesuatu yang menjadikan sebuah kata itu terdefinisikan, ingat, kalau dalam bahasa Indonesia itu ada kosakata yang namanya apa, atau dalam bahasa Arab ada nakirah, ada ma'rifah. Ada apa? Isim itu ada apa? Ada nakirah, ada ma'rifah, ada indefinitif, ada definitif. Ada yang terfahami, ada yang masih umum. Nah, dalam bahasa Arab, berubahnya sesuatu dari indefinitif menjadi definitif, itu memiliki makna. Tidak sama dengan bahasa kita. Kalau bahasa Indonesia tentunya agak rumit untuk kita menerjemahkan sesuatu yang dikatakan al-ma'rifah, sehingga ada kalanya mungkin bagi kita yang ingin belajar bahasa Arab, ingin membedakan ma'rifah dan nakirah, kadangkala yang menjadikan kita bertanya, apa sih bedanya, kok harus ini nakirah dan ini ma'rifah, apa sih bedanya menggunakan al-alif wal-lam dengan sebuah kosakata yang tersebutkan demikian saja tanpa al-alif wal-lam, kan sama, kitabun al-kitabu, buku buku, kitabun buku, alkitab juga buku. Dalam bahasa Arab tentunya, dikala al-alif wal-lam itu masuk, maka berubahlah kedudukan kata benda itu menjadi ma'rifah, menjadi definitif. Dan bukan hanya sekedar definitif, tetapi akan memiliki makna yang beragam. Tidak hanya satu. Al-alif wal-lam itu beragam. Ada kalanya, mohon maaf, ini mungkin segera tambahan, katakan mungkin belum terfahami tidak mengapa, tetapi sebagai contoh untuk memotivasi antum agar semangat belajar bahasa Arab, tidak berhenti hanya pada doroh ini, tapi berkelanjutan, karena asyik, asyik belajar bahasa Arab itu. Al-alif wal-lam ada kalanya lil-istighraq, untuk menunjukkan semua makna yang ada dalam kata yang disebutkan itu. Contohnya apa? Contohnya alhamdu umpamanya. Apa alhamdu? Hamdun. Hamdun itu apa? Hamida yahmadu hamdan. Apa hamdan? Pujian. Hamida telah memuji, yahmadu sedang memuji, ihmad pujilah, hamdan pujian, sebuah pujian. Dan ini mufrad, ini mufrad, tapi sebuah kata mufrad ini akan memiliki makna yang mendalam ketika dimasuki al-alif wal-lam. Alhamdulillah, coba saya bertanya kepada antum, dari apa yang biasa antum terjemahkan, bagaimana antum menerjemahkan? Nah, segala puji. Penterjemahan segala puji ini dari mana? Alif Lam. Dari Alif Lam. Sehingga memiliki mana segala bentuk yang bermakna pujian yang sempurna, yang utuh, yang tidak ada kekurangan, yang sesuai dengan kebesaran dan keagungannya, itu hanya pasti milik Allah Subhanahu wa taala. Maka kita katakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Maka kata yang paling, ungkapan yang paling Allah cintai adalah pujian. Maka dikatakan Allah ahab yuhibbu tsana. Allah maha dan sangat mencintai pujian. Karena memang Allah yang paling berhak untuk dipuji. Nah, al-alif wal-lam ini merubah dari yang posisinya hanya sekedar pujian. Ingat, kalau hanya kata pujian saja tanpa ada al-alif wal-lam, ada kalian mungkin pujian palsu. Atau pujian yang maknanya sesuai dengan kondisi. Tapi kalau sudah dimasuki al-alif wal-lam, tidak ada makna lain kecuali pujian yang benar-benar sanjungan yang sempurna, tidak ada kekurangan, sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maka masuk al-alif wal-lam, dan al-alif wal-lam ini lil istighraq. Istighraq asal katanya gharika. Gharika itu tenggelam. Istighraq mencakup sesuatu yang paling dalam dari seluruh makna yang ada. Maka dikatakan lam ini lil istiqraq. Belum lagi nanti lam lil jinsi, lam lil ahdi, dan yang lainnya yang tentunya tidak akan selesai di Dorah Antum ini dari pembahasan kitab yang saat ini Antum sedang ikuti. Makanya belajar bahasa Arab dilanjutkan, ikuti terus sehingga Antum memiliki wawasan yang semakin mendalam tentunya, atau semakin luas tentang bahasa Arab. Baik, ini yang bisa kita sampaikan. Dan ingat selalu, kenapa saya selalu tekankan kepada antum semua untuk belajar dan belajar bahasa Arab. Orang yang paling mudah ditipu dalam masalah agama adalah orang yang paling tidak bisa bahasa Arab. Ingat perkataan Imam Syafi'i rahimahullah, bahwa menyebarnya kebodohan, intisyarul bid'ah, menyebarnya kebodohan sehingga bid'ah itu menyebar, libu'din nasi 'anil 'arabiyyah, karena jauhnya kaum muslimin dari bahasa Arab. Dari bahasa Arab, jangan berhenti belajar bahasa Arab. Bahkan itu menjadi ciri khas. Maka Syekhul Islam Ibn Taimiyah menyatakan bahwa asal muasalnya di kala itu setiap muslim itu Arabi. Setiap muslim itu apa? Dikatakan orang Arab, walaupun dia orang asing. Kenapa demikian? Karena kalau dia mengikrarkan dua kalimat syahadah, bahasa yang akan mereka pelajari langsung adalah bahasa Arab yang akan mereka ngaji. Kenapa? Itu yang akan menyempurnakan penghambaan dia kepada Allah. Zikir kita bahasa Arab, sholat kita bahasa Arab, yang kita dengarkan tatkala imam membaca Al-Quran bahasa Arab. Demikian pentingnya tentunya. Makanya terus saya ingatkan kepada antum, jangan bosan belajar bahasa Arab. Belajar agama yang merupakan bagian yang sangat penting, juz'un min dinikum, kata Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.